Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita sudah sampai pada halaman ke-37. Masih tentang Hajar. Ya. Tantahan Syekh Rabi' hafizahullah bahwa tersisa, jadi ada Ruhaili tidak menyebutkan jenis yang ketiga. Ya. Hanya menyebutkan Al-Mahjur yang dihajar, yang mengambil manfaat dari hajar itu dengan rujuk, dan yang disikapi dengan lin, dengan lembut, dan dengan itu dia jadi baik rujuk. Dan tidak menyinggung yang ketiga, dan justru ini yang terkait dengan fitnah sekarang, yaitu yang tidak bermanfaat padanya baik dihajar maupun disikapi dengan lembut, lin dan ta'lif. Ya, apalagi mereka punya ansor, pendukung-pendukung, punya atba, pengikut-pengikut, ya, bahkan punya madrasah-madrasah, ya, untuk menyebarkan kesesatan mereka, tambah lagi adanya kesombongan, keangkuhan pada mereka. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Hajar tidak bermanfaat, lin ta'lif tidak bermanfaat, terus apa? Jika dikembalikan ke kaidahnya Ar-Ruhaili. Nah, apa wajib atau boleh diam, mendiamkan mereka, atau bahkan wajib dihajar dan ditahdir? Ya, tentu saja di sini jawabannya, seharusnya Ar-Ruhaili pun tidak menyelisihi dalam hal ini, bahwa memang wajib ditahdir dan dihajar. Nah, yang kedua, poin kedua kata Syekh Rabi hafizahullah, qauluka, perkataanmu, wa bina'an ala hadha, berdasarkan hal ini, faqad yuhjarur rajulu al-fadilu sahibus sunnah ala mukhalafatin yasirah. Maka boleh jadi seorang fadil, seorang yang mulia, punya keutamaan, sahib sunnah, ya, dia orang yang mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, dia dihajar ala mukhalafah yasirah, dia dihajar atas suatu penyelisihan yang ringan, padahal dia orang baik, orang mulia, punya keutamaan dan dikenal memegang sunnah, akan tetapi dia melakukan penyelisihan yang ringan, boleh jadi dia dihajar. Nah, ucapanmu itu wastishhaduka biqissati Ammar radhiyallahu anhu, dan pendalilanmu dengan kisah Ammar, ya, radhiyallahu anhu, aqulu hadza kalamun jayyid, aku katakan, kata Syekh Rabi, ini adalah ucapan yang bagus. Yaitu Ammar bin Yasir, pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan sahihkan Al-Albani. Setelah kita dengar, ya, bahwa pada hadis itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, karena tangannya pecah-pecah karena pengaruh hawa, ya, dingin, kemudian oleh keluarganya diolesi dengan khuduk. Nah, yaitu wangian khas wanita yang ada za'farannya. Ya, ada za'farannya, ada kunyitnya sehingga berwarna. Sudah diterangkan sebelumnya bahwa ya, khas wangian wanita itu berwarna ya dan tidak tampak baunya. Warnanya tampak, baunya tidak tampak. Sebaliknya kalau laki-laki baunya tampak, warnanya tidak tampak. Jadi kalau laki-laki mengenakan ini ya, ini menyelisih sunnah. Karena itu untuk wanita. Kalau laki-laki minyak wanginya adalah yang tampak baunya dan tidak berwarna. Nah, padahal itu digunakan untuk pengobatan tangannya sebenarnya. Nah, tetapi di situ tampak warnanya. Sementara itu adalah minyak wangi yang khas untuk wanita. Maka ini diingkari oleh Nabi SAW, dihajar, tidak dijawab salamnya ya, sampai dicuci dan sampai betul-betul hilang, tidak ada bekas warnanya sama sekali, baru kemudian diterima oleh Nabi SAW. Ini tentang kisahnya Ammar yang telah lewat. Ya, itu salah satu bentuk hajar. Ya, itu salah satu bentuk hajar. Padahal penyelisihannya ringan. Ya, penyelisihan itu ringan, kecil. Nah, dan bentuk hajar di sini yang terjadi adalah Nabi SAW sendiri yang menghajarnya. Baik. Ini dibenarkan oleh Syekh Rabi'. Ah, kemudian kata beliau, "Lakin law fa'ala hadza ahadun al-yawm ma'a mudda'in lis-sunnah." Akan tetapi jika hal ini dilakukan pada hari ini, pada masa sekarang, ya, hajar seperti dilakukan kepada orang yang mengklaim, mengaku dirinya mengikuti sunnah dan dikenal oleh ya umat bahwa dia mengaku mengikuti sunnah, jika itu dilakukan ketika orang itu melakukan penyelisihan semisal ini, itu dilakukan fadlan an rajulin fadil, ya, apalagi jika itu dilakukan kepada orang yang dikenal punya keutamaan, punya kemuliaan, famadza sayuwajihu hadzal insan, maka apa kira-kira yang akan dihadapi oleh orang yang menghajar itu kalau itu dilakukan zaman sekarang, ya, orang yang mengaku mengikuti sunnah padahal belum tentu benar, kan begitu, kan banyak orang yang mengaku mengikuti sunnah, kan begitu, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahum bidzaka, banyak orang yang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Laila ini wanita cantik, banyak orang tergila-gila. Nah, banyak yang mengaku punya hubungan dengan dia Laila padahal mengingkari tidak punya hubungan dengannya. Nah, banyak orang yang mengaku pengikut sunnah, sunni, salafi. Ya. Banyak orang yang terkecoh padahal hakikatnya tidak begitu. Nah, ketika itu dihajar pada zaman sekarang, apa yang terjadi? Apalagi kalau yang dihajar itu orang yang memang fadil dia. Orang mulia, orang baik. Ya, memang sunni, salafi. Tetapi punya penyelisihan misalkan. Ya, untuk ya, zajar hadikan kepadanya agar rujuk dan bertobat. Apa kira-kira akan dihadapi oleh orang yang menerapkan hajar itu padanya pada zaman sekarang? Kata Syekh Rabi, ini pertanyaan. Nah, padahal itu ada contohnya dari Nabi Rasulullah SAW pada kisahnya Ammar. Wahada yajurruna ila adadi minal as'ilah wal waqi' al yawm yuthiruha, dan ini menyeret kita, mengantar kita untuk ya, mengajukan beberapa pertanyaan, sejumlah pertanyaan, dan realitas pada hari ini, zaman sekarang ini, ya. Naam, menuntut ya, mendorong adanya munculnya pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang pertama, hal hunaka ahadun arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijran, fi hijran Ammar, atau hijran ats-tsalatsah, atau ghairihim mimman hajarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah di sana ada seseorang ketika itu yang mengkritik, ya, yang mengklarifikasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikap beliau melakukan hajar terhadap Ammar, atau hajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tiga orang yang ketiga dalam perang Tabuk, Ka'ab bin Malik dan yang lainnya, ataupun yang lainnya yang dihajar, yang diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, apakah ada yang mengkritiknya atau yang mencoba mengklarifikasi? Pertanyaan kedua, hal qama mu'ariduna li Umar radhiyallahu anhu fi darbihi li sabil marrat wa amara an-nas bi hijrani? Apakah ada orang-orang yang tampil mengkritik, mengklarifikasi Umar ketika Umar radhiyallahu anhu memukul sabil dengan orjun, ya, dengan tandan kurma, memukul kepalanya sampai berdarah, ya, gara-gara syubhat yang ada di kepalanya, ya, bertanya ini dan itu, yang itu syubhat. Nah, sehingga diobati oleh Umar radhiyallahu anhu dengan dipukul kepalanya dengan orjun, dengan tandan kurma, sampai berdarah-berdarah, mengucurkan darah marat, berkali-kali, ya, sampai sabil berteriak-teriak mengatakan in kunta turidu qatli faqtulni wa illa faqad dhahaba ma fi ra'si. Kalau kamu memang maksudnya ingin membunuh saya, dibunuh, jangan diginikan. Kalau memang yang kamu maksud supaya hilang syubhat di kepala aku, ketahuilah bahwa itu sudah hilang semua gara-gara pukulan ini, kata Sobik. Nah, akhirnya dihentikan. Tetapi apa? Selesai sampai sini? Tidak. Wa amarun nas bihujrani, dan Umar memerintahkan orang-orang menghajar dia. Nah, dihajar dia. Ya, sampai hitungan setahun, ya, lamanya. Sampai betul-betul hasunat taubatuh, sampai benar-benar tampak bagusnya taubatnya, benar memang, ya, tetap dilihat perkembangannya, tidak langsung diakui dan diterima, tapi dilihat perkembangannya. Nah, tidak ada semuanya, ya, taat kepada perintahnya Umar sang khalifah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, hal aradu ahadun min ahli sunnah fi qatl al-khawarij wa bayani dalali wa bayani khatarihim? Apakah ada seseorang dari ahli sunnah yang nak membantah, ya, mengklarifikasi tentang pembunuhan kaum khawarij dan penjelasan tentang kesesatan mereka, dan penjelasan tentang khatar mereka, bahayanya mereka, sudah ditahdir sejak zamannya Nabi Rasulullah SAW, ketika salafut talihnya, salaf talih, salaf jeleknya mereka, yaitu Dhul Huwaisirah, ya, mencela dan mengkritiki kebijakan Nabi Rasulullah SAW. Naam, terkait dengan pembagian harta ghanimah. Nah, bahwa ini pembagian-pembagian yang tidak diinginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul selaku waliul amr. Nah, itu salafnya kaum khawarij. Di situ ditahdir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul dari keturunan orang ini, yakni singkatnya kelompok khawarij. Rajin baca Quran, rajin beribadah. Iya, tetapi tidak merasuk sampai ke hati mereka, tidak melewati hanajir mereka, kemampuan mereka. Nah, ekstrim masuk dalam Islam karena ekstrimnya ya keluar lagi, yakni pada prinsip yang mereka selisihi, tidak berarti dikafirkan menurut pendapat yang rajih. Nah, ya sampai Nabi Rasulullah menyebutkan. Nah, kalau Nabi Rasulullah mendapati zaman mereka akan dibasmi, ya sampai ke akar-akarnya seperti dibasminya kaum 'Ad oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika kaum Khawarij memproklamirkan, ya, gerakan mereka di Harura, Kufah, kemudian membuat kerusakan di muka bumi, ya, membunuh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, menimbulkan keresahan, teror, ya persis seperti khawarij sekarang. Nah, teroris sekarang seperti itu dilakukan, sehingga kemudian mereka ditumpas dengan perang di Nahrawan, dipimpin sendiri oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan sahabat yang masih hidup pada waktu itu bersama Ibn Abbas dan yang lainnya. Nah, tidak ada yang membantah itu. Nah, tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang mengklarifikasi. Nah, yang keempat, hal kanat tujadu mu'aradatun min ahli sunnah. Apakah ditemukan mu'aradat, ya, bantahan-bantahan dari kan ahli sunnah, liman kana yahjurum al-imamu Ahmad ibn Hanbal wa ghairuh, bantahan-bantahan, klarifikasi-klarifikasi dari ahli sunnah yang ada pada masa itu, pada masa al-imam Ahmad, ya, terkait dengan orang yang dihajar, yang diboikot oleh al-imam Ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya. Wa yuhadziruna minhum, dan al-imam Ahmad melakukan tahdzir kepada mereka. Dan akan kita dengar, ya, beberapa contoh. Kita baca beberapa contoh nanti pada bagian-bagian berikutnya dari kitab ini. Nah, kama huwa al-hasilul an, sebagaimana yang terjadi sekarang. Sebagaimana yang terjadi, bahkan al-Imam Ahmad sampai melakukan memberikan tahdid dan hajar kepada Yahya bin Ma'in. Nah, kepada Ali bin Madini bahkan. Imam Ahmad mengatakan, hapus hadisnya Ali bin Madini dari musnadku. Nah, ada mereka-mereka ini, ya, punya alasan darurat, ya. Karena sudah membahayakan, ya, diri mereka pada mihna itu. Siapa Ali bin Madini? Hah? Siapa Yahya ibn Ma'in? Tapi dilakukan oleh Imam Ahmad demi menjaga akidah ummah. Dan tidak ada yang mengklarifikasi dan membantah. Bahkan Yahya bin Ma'in ketika berusaha berdalil dengan kisahnya Ammar bin Yasir, ya, yang dipukuli oleh kaum musyrikin sehingga terpaksa masuk dalam bab ikrah, mukrah, ya, mengucapkan kalimat kufur, dan Nabi SAW mengatakan, in adu fa'ud, jika mereka kembali melakukan itu kepadamu, maka kamu kembali mengucapnya, tidak apa-apa. Nah, dibantah oleh Imam Ahmad, ya, mereka berdalil dengan hadis itu, Ammar, Ammar. Ammar sudah dipukuli. Nah, sudah disiksa. Memang darurat. Kalau kalian baru diancam, sudah menganggap itu darurat. Nah, Yahya bin Ma'in sendiri yang diperlakukan seperti itu, mengakui dan membenarkan. Nah, dan mengatakan kepada Imam Ahmad, ya, perintahkan apa yang kamu inginkan. Nah, ini mengakui keilmuannya Al-Imam Ahmad. Nah, kekokohannya Al-Imam Ahmad. Baik. Tidak seperti yang terjadi sekarang. Kama huwal hasilul an. Taqumu jabahat lil mu'aradat. Tampil muncul bangkit front-front. Jabahat yang banyak, front-front yang tampil untuk mengkritik, membantah, ya, mengklarifikasi, tahdzir, hajar yang dilakukan kepada mereka-mereka memang pantas diperlakukan seperti itu. Bal, bahkan wat tashwih li ahlil haqqi was sunnah, bahkan terjadi tashwih, ya, celaan memburukkan citra ahlul haq, ahlus sunnah. Oh, mereka itu mutasyaddidun. Ahlul tahrir, ahlul tasyaddud. Mereka itu orang yang keras. Mereka itu kerjanya mentahrir. Sibuk dengan tahrir. Ya. Wa yajidu al-mu'ariduna. Dan orang-orang tersebut, ya, yang membantah tahdzir dan hajar dilakukan tersebut pada tempatnya, mendapatkan ansoran, mendapatkan para penolong, pendukung, wa muayyidin, nah, penolong dan pendukung, bismi sunnah, mengatasnamakan sunnah, wa bismi manhaj salaf, dan mengatasnamakan manhaj salaf. Nah, dihembuskan bahwa itu tidak hikmah, itu tasyaddud. Nah, ya, aqulu hadha liulfita nadharak nadrak wa nadra al-qurra. Aku mengatakan ini, kata Syekh Rabi, untuk mengalihkan pandanganmu dan pandangan para pembaca ilal waqi' al-mu'limi, ilal waqi' al-mu'limi, kepada kenyataan realitas yang menyakitkan. Alladhi yartakibuhu kathirun minal mutalabbisina bis-sunnah, yang ditempuh, yang dilakukan oleh banyak dari orang-orang yang mutalabbis, ya, ini orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah, ya, berpakaian sunnah padahal dibaliknya bukan. Nah, walladzina yajiduna lahum ansaran wa muayyidin, dan orang-orang yang menemukan untuk mereka para penolong dan pendukung, fataqwa bidzalika syaukatuhum, sehingga menjadi kuat, ya, pengaruh mereka, kekuatan mereka dengan itu, dengan adanya para penolong dan pendukung itu. Wa tatakatsafu adraruhum, dan semakin, ya, semakin besar, ya, semakin menyebar dharar, mudarat mereka terhadap umat ini. Nah, Yang kelima, mal ladzi istafadahu al-Islam wa ahli sunnah min mujamalat ahli bid'ah dhalal wa min mujamalat man yudafi'u anhu bal wa tawallihi wa difa'an. Apa faedah, manfaat yang dipetik oleh Islam dan yang dipetik oleh ahli sunnah ya berbasa-basi dengan ahli bid'ah, ahlul dhalal, berbasa-basi dengan orang-orang yang membela ahlul bid'ah, ahlul dhalal, bahkan berloyalitas kepadanya, ya, membela darinya. Apa faedahnya buat Islam dan ahlus sunnah? Apa ada faedahnya? Yang keenam, qad yuqal, mungkin juga dikatakan, boleh jadi dikatakan, wa man ladzi istafada al-Islam wa ahlus sunnah min hujran ahli al-batil wa tahdhir minhum. Apa faedah yang dipetik oleh Islam dan ahlus sunnah melakukan hajar kepada ahlul batil dan mentahdhir mereka? Mungkin ada yang bertanya begitu. Kalau tadi di atas kita dengar pertanyaan apa faedahnya bagi Islam dan ahlus sunnah berbahasa basi membela ahlul bidah wa dhalal dan orang yang membela mereka. Sehingga mungkin ada yang berbalik bertanya, ya, dengan mengatakan, ya, apa sebaliknya, apa faedahnya bagi Islam, apa faedahnya bagi ahlus sunnah melakukan hajar kepada ahlul bid'ah ahlul batin dan mentahdir mereka, apa faedahnya? Hah? Apa jawabannya? Dijawab oleh Syekh Rabi' Fadlullah wal jawab. Jawabannya, anna lidhalika fawaidah kathiratan. Hal itu memiliki banyak faedah. Tahdhir, hajar kepada ahlul batil, ahlul bid'ah wal ahwa, faedahnya bagi Islam dan ahlus sunnah kaum muslimin adalah banyak. Uminha, di antara faedah-faedah itu, annal muslimina, bahwasanya kaum muslimin, wa khassatan awamahum, dan lebih khusus, terkhusus awam-awamnya, orang-orang awamnya, orang umum, orang-orang awam bukan dari kalangan talabatul ilm, yastafiduna ma'rifatan, mereka mengambil faedah dari tahdhir dan hajar itu, yaitu mengenal, mengetahui annal mahjura ala batil wa dalal, bahwa yang dihajar, yang diboikot itu, yang ditahdir itu di atas kebatilan, di atas kesesatan. Fayuhadzirunahu, sehingga mereka kaum muslimin secara umum berhati-hati darinya. Wayazdaduna tamassukan bilhaq, dan mereka kaum muslimin semakin bertambah kokoh berpegangnya dengan al-haq. Ya, ini terkait dengan keumuman kaum muslimin. Wa yastafidul hajir. Jadi dari sini sekaligus kita mendengar ini faedah tujuan hajir yang sudah disimpulkan sebelumnya, ya. Nah. Wa yastafid al-hajir, dan al-hajir yang melakukan hajir itu sendiri mendapatkan faedah annahu qad haqqaqa khairan katsira, bahwa dia dengan itu ya mewujudkan, merealisasikan kebaikan yang banyak. Apa itu kebaikan yang banyak yang diwujudkan oleh orang yang menerapkan hajar ini? Min dzalika, di antara kebaikan yang banyak itu adalah pertama, qiyamuhu biwajibil amri bil ma'ruf nahyi 'anil munkar, dia melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada al-haq, kepada sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, mengingkari dan melarang dari kemungkaran, ya, kesesatan bid'ah. Yang kedua, qiyamuhu bi asli wala wal bara, penerapan kewajiban prinsip al-wala wal bara. Yang ketiga, qiyamuhu wajibin nasiha lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li immatil muslimin wa ammatihim. melaksanakan kewajiban memberi nasihat untuk Allah, yakni untuk beriman kepada Allah, wali rasulih untuk rasulnya, yakni untuk beriman kepada rasulnya, wali kitabih untuk beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala aimmatul muslimin, nasihat agar menaati aimmah, imam-imam kaum muslimin, ya, waliul amr, ditaati selama tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian pemegang urusan kaum muslimin dari kalangan imam-imam Islam, ulama, ya, yang membimbing umat. Nah, yang ketaatan kepada mereka, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa ammatihim, dan nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Nah, ini tiga diantara kebaikan yang banyak yang diwujudkan oleh orang yang melakukan hajar. Thumma, kemudian selain itu, nailuhu as-sawab al-azima ala qiyamihi bihadil usulil azima. Kemudian nailuhu, orang yang melakukan hajar ini meraih, dia meraih as-sawab al-azim, pahala yang besar, ketika dia melaksanakan, menerapkan prinsip-prinsip yang agung itu. Tiga prinsip yang disebutkan, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menerapkan prinsip al-walal bara', memberi nasihat lillahi wa li rasulihi kitabihi wa li ummatil muslimin wa ammatihim. Ini prinsip yang, ya, prinsip yang agung, yang dengan itu mendapatkan pahala yang besar. Nah, jadi itu ibadah. Hajar itu ibadah. Oleh karena itu membutuhkan keikhlasan. Membutuhkan keikhlasan demi mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan membutuhkan ilm. Ya, yakni tidak sembarangan mentahdzir dan menghajar, tetapi di atas ilmu, di atas basirah. Wa hadhil usulul azimatu wal maqasidul karimah. Ini prinsip-prinsip yang besar, agung, dan tujuan-tujuan yang mulia. Laha adillatuha wa barahinuha, dalil-dalilnya, ya, hujjah-hujjahnya dalam Alkitab dan As-Sunnah banyak. Nah, jika ingin melihat rincian dalil-dalilnya, bisa dilihat dalam At-Ta'akubat As-Sarihah, ya, bantahan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari terhadap Ar-Ruhaili. Ya, awal poin pertama yang langsung dibantah oleh beliau tentang masalah hajar ini. Ya, apa yang disebutkan Syekh Rabi ini sama disebutkan di sana dan dilengkapi di sana dengan dalil-dalil secara rinci dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan lengkap dengan aqwal salaf. Nah. Kemudian kata Syekh Rabi, wa fil kitab adzammu asyadidu liman la yakumu biha. Dalam Al-Qur'an terdapat adzam asyadid, celaan yang keras terhadap orang yang tidak melaksanakan prinsip-prinsip ini. Ya, terhadap orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terhadap orang yang tidak menerapkan prinsip al-wala wal bara', terhadap orang yang tidak memberi nasihat. Terdapat celaan keras dalam Al-Qur'an tentang orang yang melalaikan, ya, prinsip-prinsip itu. Wa hiya ma'lumatun ladal ulama wa tullabil ilm, dan hal itu adalah dalil-dalilnya, dalil-dalil yang diketahui di sisi ulama dan para penuntut ilm. Fa kana yanbaghi an tudhkara na'am ala ra'sil maqasidi wa la yanbaghi ifaluha, maka adalah seharusnya, semestinya tujuan-tujuan ini tadi, faedah-faedah, manfaat-manfaat hajar yang kita dengar ini tadi, ya, bahwa itu bertujuan untuk menjaga kaum muslimin, lebih khusus orang-orang umum, awam, ya, dari kesesatan, dari bid'ah. Nah, bertujuan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, bertujuan untuk menerapkan prinsip al-walal bara', bertujuan untuk memberi nasihat, dan bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang seharusnya dikedepankan, ala ra'sil maqasid, bagian depan tujuan-tujuan hajar, dan wala yang bagi falwa, dan tidak boleh dilalaikan. Nah, tapi kenyataannya dalam nasihat Ar-Ruhaili tidak seperti ini. Nah, padahal seharusnya ini. Nah, kemudian berikutnya, ya, anna man yaskut an ahli al-batil au yudafi'u anhum au yudahinuhum, sesungguhnya orang yang diam terhadap ahlul batil, mendiamkan ahlul batil, ya, tidak berbicara, tidak melakukan tahzir, hajar terhadap ahlul batil, ahlul bid'ah, atau yudafi anhum, atau membela ahlul batil, au yudahinuhum, atau berbahasa basi dengan ahlul batil, mudahana, berbahasa basi, ya, nah, yakni membenarkan kebatilan mereka kalau sudah tingkatannya berbahasa basi. Nah, yaqa'u fi 'adadin minal mukhalafat al-'azimah, dia terjerumus dalam sejumlah penyelisihan yang besar. Minha, di antara penyelisihan besar tersebut, ma yunaqidu ma salaf, di antara penyelisihan itu ada yang sifatnya membatalkan prinsip-prinsip yang telah lewat, tujuan-tujuan hajar yang telah lewat, yaitu ya membatalkan prinsip al-wala al-bara', membatalkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, membatalkan prinsip nasihat ya lillahi wa lirasulihi, dan seterusnya. Nah, wa minha, dan di antara penyelisihan yang besar itu, at-ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan ma ahli al-batil, bekerja sama, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan bersama ahlul batil, wa khudlan al-haqqi wa ahli, dan menghinakan, melemahkan al-haq dan para penganut al-haq, bal wa ta'nu fihim, bahkan mencela al-haq, kebenaran ya, dan ahlul haq, wattan fihim, mencela ahlul haq. Nah, kemudian yang ketujuh, poin ketujuh pada bantahan ini, anna mujamalata ba'di ahli anna mujamalata ba'd min ahli sunnah liman waqa'a fil fitan wal abatil bismit ta'lif lahum aw bi'tibarihim min ahli sunnah lam yufid al-islam syai'a. Ya, sungguhnya mujamalah yang dilakukan, bermuka manis ya, yang dilakukan oleh sebagian ahlu sunnah terhadap orang yang terjerumus dalam fitnah, terhadap orang yang terjerumus dalam kebatilan, bismit ta'lif, dengan mengatasnamakan bahwa ini ta'lif, ini mengikat hati lahum, mengikat hati mereka agar rujuk, au bi'tibarihim min ahli sunnah, atau dengan alasan bahwa mereka itu masih ahli sunnah, belum pantas ditahdir, diajar, mereka masih ahli sunnah, lam yufid al-islam syai'a, ya, sikap itu, mauqif itu tidak memberi manfaat sama sekali terhadap Islam, bal zada dhalika ahlal batili utuwan wa kibriya wa tamadiyan fi abatilihim, justru hal itu semakin menambah ya, sikap ahlul batil itu semakin menjadi-jadi pembangkangan mereka ya, kedurhakaan mereka, kesombongan mereka, dan terus-menerusnya mereka di dalam kebatilan mereka ya, justru merasa mendapatkan ma'wa ya, tempat untuk berlindung Nah, ketika ada sebagian dari Ahlus Sunnah yang tetap bermuka manis dengan mereka, atau bahkan bermuka manis dengan mereka, berbahasa basi dengan mereka, justru mendapatkan tempat. Nah, itu menjadikan mereka semakin membangkang, semakin sombong, terus dalam kebatilan mereka. Bal adafu ilaiha ma la yakhthuru ala balin wa la yaduru bi khayal. Bahkan mereka ya menggandengkan dengan itu, menambahkan dengan itu hal-hal yang la yakhthuru ala bal, tidak pernah terbetik dalam pikiran, ya, wa la yaduru bi khayal, dan tidak pernah terkhayalkan sama sekali bahwa mereka sampai pada tingkatan batil seperti itu. Karena mereka itu Abul Hasan Al-Misri, Ali Hasan Al-Habi, itu sudah bertahun-tahun dinasihati sejak dulu. Tetapi anehnya herannya sampai sekarang masih ada sebagian orang yang ya, dari kalangan Ahlus Sunnah yang masih ya menganggap itu ya belum saatnya dihajar, ditahdir. Nah, padahal mereka melakukan hal yang dulu tidak pernah disangka kalau mereka akan sampai pada tingkatan batil seperti itu. Tidak pernah terbetik dalam pikiran dan tidak pernah terkhayalkan kok ternyata sampai pada tingkatan seperti itu sekarang. Ala wa huwa, yaitu difa'uhum, pembelaan mereka, an du'ati wahdatil adiyan, pembelaan mereka terhadap da'i-da'i wahdatil adiyan, penyeru persatuan umat, seluruh umat sedunia, wa ukhuwat al-adyan, persaudaraan seluruh umat sedunia, wa musawat al-adyan, penyetaraan, penyamaan seluruh umat sedunia, semuanya sama, sederajat, semuanya baik, wa hurriyat al-adyan, kemerdekaan, kebebasan memeluk agama apa saja, ila makhazin, dan seterusnya ya, berupa kesesatan-kesesatan yang hina, la yattasi'u li dzikriha al-maqam. Momen ini sekarang tidak memungkinkan untuk menyebutkannya satu persatu. Bisanya hanya isyarat. Kan ini yang terjadi sekarang. Pada Abu Hasan al-Misri, pada Ali Hasan al-Halabi. Nah. Wa hiya ma'lumatun 'inda ahli sunnah al-mujahidin al-munadilin 'anil kitab was-sunnah manhaj as-salaf as-salih, dan ya perkara-perkara itu adalah hal yang diketahui di kalangan ahli sunnah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang membela Al-Qur'an, As-Sunnah dan manhaj salafus saleh. Barakallahu fikum. Nah, selesai, akan sampai di sini. Berikutnya nanti terkait dengan masalah waktu lamanya hajar itu berlangsung. Nah, dan faedah-faedah manhaj lainnya dan bantahan Syekh Rabi akan kita ketik insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Subhanallah, walhamdulillah.